Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Kita lanjutkan perjalanan sejarah sirah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan dakwah beliau. Kita sampai pada penjelasan tentang tauhid an-najd atau tauhidun najd, penyatuan najd oleh daulah al-jadidah, wa huwa ad-daulah as-saudiyatul ula. Saya sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa tauhid najd memakan waktu kurang lebih atau akthar min 40 aman, lebih dari 40 tahun. Karena memang kondisi najd saat itu dalam kondisi yang terpuruk, baik secara politik, perekonomian, maupun dalam kondisi din dari sisi agama. Wa tauhidun najd, kita telah sebutkan bahwa melalui tiga marhalah. Pada yang pertama, al-marhalatul ula, kanat juhud ad-daulah fir marhalatil ula min taharrukiha al-askari li tauhid najd mahdudatun min haythul quwwah. Secara kekuatan militer, daulah Saudiyah dalam upayanya melakukan tauhidun najd, penyatuan najd ini terbatas dari sisi kekuatan. Wa min haythu ittisa' al-mada al-jaghrafi, dari sisi perluasan geografis. Dan musuh utama di marhalatul ula ini, dan nanti sampai pada marhalatul saniyah, ini Amirul Riyadh. Sandungan yang paling besar saat itu adalah Amir Riyadh. Sekaligus Riyadh saat itu daerah yang paling strategis di Najd, karena wilayahnya wilayah yang paling kuat dari sisi politik dan dari sisi perekonomian. Idh hadatha bainaha wa bainahu sab'a asyrah mauqi'ah. Terjadi 17 kali pertempuran melawan atau benturan antara Dir'iyah dengan Riyadh. Ma anna zimam al-mubadara fi akthar hadhihi al-mawaqi' kana fi yadiha. Kemenangan dalam sekian kali pertempuran itu mayoritas berada pada pihak Ad-Dir'iyah. Illa anna dhalikal amir istata'a fi ahyan qalilah ay yabda' bil hujum wa ay yanqul midan al-ma'raka ila aradiha. Walaupun Amir Riyadh beberapa kali kadang-kadang bisa memulai penyerangan dan mengalihkan medan pertempuran ke wilayahnya. Wahinama adraka da'fa mauqifihi wa najah daulah Dir'iyah fil qada' ala mashakil ala mushkilatiha ad-dakhiliyah. Dan ketika pihak Riyadh menyadari kelemahan kekuatannya dan melihat bagaimana daulah Dir'iyah ini berhasil di dalam menangani berbagai muskilah problem dalam negeri. Ya, maka pada tahun 1167 Hijriah, ittarra ila muhadanatiha. Terpaksa dia melakukan damai, gencatan senjata dengan pihak Dir'iyah. wa dafa'a gharamah maliya ilaiha, dan membayar denda ke pihak diriyah karena dia yang kalah. Ini pada tahun berapa? 1167 Hijriah. Lakin tilkal hudnah lam tastamir akthar min sana wahidah. Namun kenjata-kenjata ini enggak berlangsung setahun. Ada ba'daha daham ila nasyatihil askari. Kembali daham melakukan aksi militer. Ya. Enggak sampai satu tahun terjadi kenjataan senjata. Kembali daham melakukan aksi militernya. Wa mimma yulfitun nazar anna marhalat al-ula min marahil tauhid Najd syahidat indimam buldan Najdiyah ila daulal al-jadida bitariqah salimah. Yang penting untuk diperhatikan bahwa pada marhalatul ula ini dari marhala tauhidun Najd didapati beberapa negeri bergabung dengan daulah diriyah atau daulah Saudiyah ini bitariqatin salimah, dengan cara yang damai. Misal Dorma wa Syakra, seperti daerah yang bernama atau negara waktu itu memang dipimpin masing-masing memiliki kepemimpinan apa? Yang terpisah, merdeka dari wilayah yang lainnya. Najd, kondisi Najd secara politik itu terpecah-pecah dalam berbagai wilayah, masing-masing berdiri sendiri. Walaupun pada perkembangan berikutnya karena kekuatan politik, terkadang yang ini bergabung, yang ini bersekutu. Artinya mereka terbagi-bagi dalam berbagai negara-negara kecil. Nah, di antara yang bergabung ke diriyah secara damai, Dharma wa Syakra. Walakinnaha syahidat aidan hudus muskilat dakhiliyah muta'addidah. Namun di marhala ini pula diriyah mengalami banyak problem dalam negeri juga. Wa kana fi muqaddamati hadhihi al-mushkilat qadiyah Amir al-Uyainah. Di antara masalah penting di marhalatul ula ini adalah permasalahan Amir al-Uyainah. Ya, siapa? Utsman bin Muammar. Setelah dia mengusir Syekh dari Al-Uyainah, kemudian berusaha setelah diriyah maju dan berkembang menjadi negara sendiri, berupaya untuk menarik atau mengajak Syekh kembali ke negerinya, namun gagal. Maka setelah itu Al-Uyainah termasuk di antara negara-negara besar yang bergabung dengan Ad-Diriyah. Nah, bergabungnya Al-Uyainah yang waktu itu Amir masih oleh Utsman bin Muammar menimbulkan problem dalam negeri. Ya, menimbulkan problem dalam negeri. Tatkala dia gagal dalam upayanya untuk mengajak Syekh kembali ke negerinya, ditolak oleh Muhammad bin Su'ud. Yabdu annahu raja'a min ad-Diriyah ila al-Uyainah wa fi nafsihi ma fiha min ghirah siyasiyah bin nisbah li ahli Su'ud. Secara zahir dia memang kembali ke Uyainah, namun di jiwanya, di dalam dirinya menyimpan kecemburuan politik terhadap keluarga ahli Su'ud. Di dalam jiwa Utsman bin Muammar menyimpan kecemburuan politik terhadap keluarga Ahlu Su'ud. Dan ini terus, meskipun Uyainah sudah bergabung secara fisik ke diriyah, namun kecemburuan politik ini masih bersarang di dalam kalbunya. Pada tahun 1159 Hijriah, ishtaraka ma'ali ma'a ahli baldatihi mutaza'iman iyyahum fil harb didriyah. Dia bergabung bersama tentara Uyainah, bergabung dengan diriyah bertempur melawan Riyadh. Lakinnahu, ini tahun berapa tadi? 1159 Hijriah. Lakinnahu fis sanati taliyah lam yashtarik bi nafsihi fi ghazwati tilkal baldah. Dia enggak ikut lagi. Tahun berikutnya dia enggak ikut. Pasukannya ikut. Namun dia Utsman bin Ammar pada tahun berikutnya, yang berarti pada tahun 1160, tidak mau ikut. Tentu saja hal ini, kata penulis Tarikh Mamlakah, menimbulkan ketegangan hubungan dia dengan para pembesar daulah di Diriyah. Maka diutuslah, ya, kenapa Utsman tidak lagi mau ikut, padahal dia pimpinan tertinggi, Amir Uyainah. Maka diutuslah, ya, utusan untuk melakukan negosiasi. Fawafada ilaiha littafawud. Wala'alla hadhihi al-qiyadah sya'arat bima yadur fi nafsihi min tumuh. Dan rupanya pimpinan Diriyah melihat, ya, apa yang ada di dalam diri, yakni ambisi yang ada pada dirinya. Dibaca oleh pihak Diriyah. Fa'fara'at an tahaqqaqa lahu ma yarda tumuhuhu. Maka pihak Diriyah melihat, taib, dipenuhi ambisinya. Ambisi dia. Yaitu apa? Wa asnadat ilaihi al-qiyadal 'ammah li juyushid daula kulliha. Dia dianggap sebagai panglima tertinggi militer. Ya, karena ambisinya memang berambisi untuk apa? Tampil sebagai atau dalam masalah politik. Maka ambisi ini dipenuhi. Diserahkan kepadanya al-qiyadal 'ammah, pimpinan tertinggi li juyushid daula. Ya. Wa bada wa ka'anna al-umur qad hullat hullan muwaffaqa. Tampak sudah terlihat bahwa memang selesai masalahnya. Lakin al-ahdath lam tajri wafqa ma kana muammalan. Namun ternyata realisasinya tidak seperti yang diharapkan. Ya, realisasinya tidak seperti yang diharapkan. Fama anna Utsman asbaha yaqudu juyush daula didd husumiha. Walaupun dia memang terus berperang memimpin pasukan daulah melawan musuh-musuhnya, illa annahu qama bitasarrufat atharat syuquq qada tilka daula fi ikhlasihi. Namun dia telah melakukan berbagai tindakan-tindakan yang menimbulkan apa? Keraguan pada pihak Diriyah, pimpinan Diriyah akan keikhlasan orang ini. Ya, tindakan-tindakannya mencurigakan. Di antaranya adalah ternyata diam-diam dia mengajak Dahham bin Dawas wal Anqari untuk ijtima' di Uyainah. Rapat di Uyainah. Di situ. Padahal siapa? Dahham bin Dawas jelas musuh, lawan. Ternyata diam-diam diundang ke Uyainah. Duna ilmi syekh bidzalika, tanpa sepengetahuan syekh. Syekh siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka akhirnya waqad balagat asyukuk fihi lada almutahammisin lidda'wah al-islahiyah, sampai pada akhirnya para pendukung dakwah ini benar-benar meragukan keikhlasan siapa? Hadal Amir. Bahkan yang meragukan bukan hanya dari ahlu Diriyah, bahkan dari ahlu Al-Uyainah sendiri. Ya, para pendukung dakwah dari kalangan ahlu Al-Uyainah sendiri. Akhirnya balagha haddan ja'alahum yaqdamun ala qatlihi. Akhirnya mereka mengantarkan mereka untuk membunuh siapa? Utsman bin Muammar. Dan ini terjadi pada tahun 1163 Hijriah. Nah, masalah atau muskilah dalam negeri tidak berakhir atau tidak selesai dengan masalah ini saja. Belum berlalu setahun dari peristiwa itu, Tamarrada Amir Balda Dorma ala daulah. Pimpinan Dorma memberontak terhadap daulah. Wabada yuharibuha. Mereka pun akhirnya berperang melawan Dir'iyah. Kemudian pada tahun 1163 Sarat Balda Huraimla. Negeri Huraimla juga memberontak. Ingat Huraimla? Ada apa di sana? Tempat awal mula dakwahnya Syekh. Yang di situ sebelumnya ayahanda Syekh juga berada di Huraimla sebagai apa? Qadhi. Setelah sebelumnya beliau meninggalkan Uyainah, beliau qadhi di Uyainah. Terjadi perselisihan antara beliau dengan penguasa Uyainah, beliau pindah ke Huraimla menjadi qadhi di Huraimla. Ya, masih ingat negeri ini? Nah, Huraimla pada tahun 1165 juga memberontak terhadap Ad-Dir'iyah. Nah, min akbar asbab thawra Huraimla, di antara sebab bergolaknya Huraimla yang terbesar adalah maqama bihi qadhiha, adalah provokasi dari qadhinya, yaitu siapa? Sulaiman bin Abdul Wahab. Masih ingat nama ini? Masih ingat namanya? Yani Ahu Syekh sendiri. Ahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Min nasyat ida'idid da'wa wa daulatiha. Karena memang dia memiliki apa? Kebencian terhadap dakwah dan daulah. Namun kisah Sulaiman bin Abdul Wahab sudah kita singgung di pertemuan yang lalu, atau dua kali pertemuan yang lalu. Akhirnya beliau kembali rujuk dari sikapnya tersebut. Setelah beliau terlanjur menulis sebuah kitab, apa judulnya? As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'ala Al-Wahhabiyah. Di samping Huraimla juga Manfuhah. Ingat wilayah Manfuhah yang berada di mana? Di selatan Riyadh. Manfuhah inilah yang memicu ketegangan antara Riyadh dengan Dir'iyah ketika Riyadh melakukan penyerangan ke Manfuhah. Ya. Ternyata Manfuhah juga ikut memberontak. Jadi terjadi berapa? Hah? Dorma, Huraimla dan Manfuhah. Namun yang terpenting adalah kemampuan qiyadah Ad-Dir'iyah mengatasi ini semua. Ini yang memberikan pengaruh besar. Iya, lakin qiyadatu daulah tamakkanat min at-taghallub ala tilkal mushkilat ad-dakhiliyah bi tariqatiha al-khassah. Ad-Dir'iyah, qiyadah Ad-Dir'iyah mampu mengatasi itu semua. Iya, mengalahkan para pemberontak tadi dengan cara bi tariqatiha al-khassah. Wastata'at an tu'id al-buldan ath-tha'ira ila at-ta'ah. Dan mampu mengembalikan negeri atau wilayah yang memberontak kembali menjadi wilayah yang taat. Wa kana najahuha fi hadzal majal mimma zada min hibatiha fi nadharil akharin. Kemampuan Dir'iyah mengatasi ini, berhasil mengatasi problem tersebut, ini yang menambah kewibawaan Dir'iyah di mata lawan-lawannya. Karena menghadapi problem dalam negeri tidak sembarangan. Ya, apalagi ini memberontak wilayah yang bergabung sebelumnya kemudian memberontak. Diatasi dengan cara yang baik, akhirnya yang tadinya memberontak kembali menjadi taat. Tidak hanya menambah kewibawaan, wadafa'a buldanan najdiyah ukhra ilal indimam ilaiha. Bahkan juga mendorong negeri-negeri Najd lainnya untuk mau bergabung ke Ad-Dir'iyah. Ini perjalanan pada al-marhalah al-ula. Kemudian pada al-marhalatus tsaniyah, marhalah yang kedua, yaitu intervensi Amirul Ahsa, intervensi dari dinasti Bani Khalid, hukama Al-Ahsa. Ya. Beberapa sebab yang mengantarkan Ahsa akhirnya ikut intervensi. Ahsa wilayah yang terdekat di antara wilayah luar Najd yang terdekat dengan Diriyah. Ya. Aqrab ila Diriyah. Dia lebih dekat di antara wilayah luar Najd yang paling dekat adalah Al-Ahsa. Dan sebelumnya Ahsa memiliki pengaruh ke beberapa wilayah Najd, di antaranya Al-Arid, wilayah Al-Arid dan Al-Uyainah sendiri. Dan Ahsa pernah terjadi konflik antara Ahsa dengan dakwah, tatkala dakwah di mana? Berada di Al-Uyainah, yang berujung pada diusirnya Syekh dari Al-Uyainah. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, bahwa hubungan antara Ahsa dengan pimpinan Diriyah sebelumnya, sebelum dakwah, itu memang kanat sayyi'ah, hubungan yang jelek. Maka faktor-faktor inilah yang mendorong hukamul Ahsa untuk intervensi militer pada peristiwa itu. Dan itu terjadi selama 30 tahun. Intervensi yang dilakukan oleh siapa? Pihak Al-Ahsa. Awal mulanya pemerintahan Al-Ahsa melihat perkembangan Diriyah, kemudian al-hurub yang terjadi, mereka menyangka bahwa para umara di Najd bisa mengatasi ini. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata tidak mampu. Maka akhirnya Ahsa memberanikan diri atau mulai melakukan intervensi militer ke arah atau wilayah Ad-Diriyah. Nah, wa min nata'ij dzalika sira au dzalika sira an tufiya Sulaiman bin Muhammad. Di antara akibat kontak senjata antara pihak Ahsa dan Diriyah, wafatnya Sulaiman bin Muhammad. Masih ingat nama ini? Alladzi kana wara ikhraj Syekh min al-Uyainah, tokoh yang berada di belakang diusirnya Syekh dari Uyainah. Yani yang mengancam siapa? Yang mengancam Amir al-Uyainah, yaitu Utsman bin Muammar. Wafat dia pada tahun 1166 Hijriah. Dan dilanjutkan sirah pertempuran itu, Ahsa dipimpin oleh Urair bin Dujain. Urair bin Dujain. Upaya militer yang dilakukan oleh Urair bin Dujain hingga pada tahun 1172 Hijriah, Urair berupaya untuk menyerang Ad-Diriyah bergerak ke arah Diriyah. Maka pihak Diriyah berupaya dengan cara membangun tembok, pagar keliling, memagari wilayah Diriyah. Wahinama wasala az-za'im al-Khalidi bi atba'ihi ila Najd, indamma ilaihi al-mu'aridun li tilka ad-daulah. Ketika pasukan dari Ahsa ini semakin dekat ke wilayah Diriyah, maka para penentang Diriyah ya itu bergabung dengan pasukan ini. Namun kekuatan ini yang dikirim oleh Ahsa pertama kali untuk menguasai beberapa wilayah sebelum Diriyah, di antaranya untuk menguasai Huraimla dan yang lainnya, fashalat, mengalami kegagalan. Thumma ajazat quwwatuhu ar-ra'isiyah an taqtahim baldah al-jabaliyah. Wabidzalika ittarra ila al-insihab min Najd duna tahqiq ayyi intisar. Ya, gagal dia di perjalanan. Gagal untuk menguasai wilayah Al-Hulaimla. Akhirnya kekuatan inti pasukan ini pun terpaksa menyingkir ke Balda Al-Jabaliyah, wilayah-wilayah pegunungan. Wabidzalika ittarra ila al-insihab. Akhirnya dengan itu terpaksa ditarik pasukan dari wilayah Najd duna tahqiq ayyi intisar, tanpa mendapatkan kemenangan apapun. Ini kontak pertama ya antara pasukan Ahsa dengan Diriyah, yang berakibat pada apa? Gagal ternyata. Al-Ahsa tidak mendapatkan apapun dari penyerangan itu, dari upaya penyerangan itu. Nah, ini berakibat besar ya kawan. Berakibat sangat besar, karena kontak pertama dalam sebuah pertempuran itu sangat menentukan. Wa kana li fashri al-hamal al-askari al-khalidiyah al-ula didd ad-daulah as-saudiyah atharun kabir ala sayr al-ahdath fil mantiqah. Kegagalan ini memiliki pengaruh besar. Ya. Faqad adraka khusum hadhihi ad-daulah quwwataha fa asra ba'dhum ila musalahatiha. Akhirnya Husum bisa membaca sebesar apa kekuatan Diriyah. Ternyata kekuatan besar Ahsa itu bisa gagal, tidak mendapatkan kesempatan apapun untuk menyerang Ad-Diriyah. Maka karena pihak Husum ini membaca kekuatan, sudah bisa mengukur kekuatan daulah ini tadi, fa asra ba'duhum ila masalihat ila musalahatiha. Mereka bersegera untuk berdamai dengan pihak Diriyah, yang tadinya berupaya untuk menyusun kekuatan wilayah-wilayah lain yang tidak mau bergabung, berupaya menyusun kekuatan bisa melakukan penyerangan kepada Diriyah. Dengan peristiwa gagalnya pasukan Al-Ahsa menyerang Diriyah tadi, mereka akhirnya apa? Mengukur kembali, menghitung kembali kekuatan. Fa asra'a ba'duhum ila musalahatiha. Akhirnya sebagian mereka bersegera untuk berdamai dengan pihak Diriyah. Wadafa'a gharamat maliyah ilaiha, dan membayar denda kepada pihak Diriyah. Tentu saja ini berpengaruh kepada Diriyah. Wartafa'at ma'nawiyat qadatiha wa atsba'uhu aw wa atsba'ihim. Ini mengangkat maknawiyah, semangat ya para pimpinan dan atsba'ihin dan pasukannya. Hatta asbahat ghazawatuhum tasil ila amkina lam takun tasil ilaiha min qabl. Sehingga pertempuran mereka bisa semakin meluas yang belum pernah dicapai sebelumnya. Wa akhda'u akthar buldan al-Washam wa Sudair. Akhirnya tunduk pula ya mayoritas wilayah Washam dan Sudair. Nah, Sudair innama qabilah, termasuk di antara qabail yang cukup kuat di wilayah Najd. Walam tamdi arba sanawat, dan tidak lewat dari 4 tahun kecuali qad asbahat ladaihim al-jur'ah ala ghazwatil ahsa dhatiha. 4 tahun kemudian ya Dir'iyah berani bertempur melawan Ahsa secara langsung. Ya. Wa min al-wadih anna hadfa hadzal ghazw lam yakun muhawalatul istila. Penyerangan kepada Al-Ahsa tujuannya bukan menguasai. Wa inna ma idharul quwwah amam hukamiha wa man yarju musa'adatihim min ahli Najd. Ya, yeah. Namun target utamanya adalah menampakkan kekuatan di hadapan pemerintah atau pimpinan Ahsa dan pihak-pihak yang berharap bantuan dari Ahsa. Ya, yeah. Dari kalangan ahlu Najd. Dan upaya ini berhasil. Upaya ini berhasil. Sekali lagi, apa targetnya? Bukan menguasai Ahsa, namun targetnya adalah menampakkan atau menunjukkan kekuatannya kepada siapa? Kepada Ahsa secara khusus dan kepada lawan-lawan lainnya. Di antara buahnya, Janaha atau Daham bin Dawas, masih ingat ya? Daham bin Dawas masih diriat dia, masih menjadi musuh utama atau sandungan utama Dir'iyah. Di antara hasilnya, Daham bin Dawas janaha ila silmi, kembali mau berdamai. Wadafa gharama maliyah kabira ila Dir'iyah, dan kembali dia membayar ya denda yang besar kepada Dir'iyah. Ini keberhasilan-keberhasilan di marhalatu al-marhala ats-tsaniyah. Namun marhala ats-tsaniyah ini pun lam takhlu min mushkilatin sha'bah, tidak kosong dari muskilah yang berat. Yaitu dari pihak atau arah yang belum atau tidak diperhitungkan sebelumnya. Muskilah ini datang dari arah yang belum pernah diperhitungkan sebelumnya, yaitu dari arah Najran selatan. Kalau yang sekarang Najran ini perbatasan, ya wilayah berbatasan langsung dengan Yaman. Nah, ini terjadi muskilah antara Dir'iyah dengan Najran. Ini enggak pernah diperhitungkan sebelumnya. Dan jaraknya cukup jauh antara Dir'iyah dengan Najran. Kana Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud, putra dari Muhammad bin Su'ud, qad asbaha qa'id juyush ad-daulah kulliha ba'da maqtal Utsman bin Muammar. Ya, yeah. Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud, setelah terbunuhnya Utsman, dia menjadi panglima tertinggi, panglima pasukan, panglima militer. Terjadi kontak senjata antara pihak Dir'iyah dengan pihak kabilah Al-Ujman. Terjadi pertempuran. Fakutila minhu hawali khamsin rajulan. Terbunuh pada pertempuran itu sekitar 50 tentar pasukan. Dan yang lainnya ditawan. Dari pihak mana? Ujman. Waharaba an-najun minal Ujman ila Najran. Nah, yang selamat dari pasukan Ujman ini lari ke arah Najran. Dan meminta dari pimpinan negeri Najran yang bernama Hasan bin Hibatullah al-Mukarrami atau al-Makrami untuk membantu mereka. Maka pimpinan Najran bersedia membantu, dan Najran kekuatannya besar saat itu. Disebutkan apa yang mendorong Najran mau memenuhi permintaan tersebut, faktornya ada dua. Ikhtilaf madhabihi dini al-batini, perbedaan keyakinan, perbedaan akidah dengan Najd atau Dir'iyah. Faktor kedua, masih ada keterkaitan hubungan nasab antara keluarga pimpinan Najd dengan Al-Ujman, kabilah Al-Ujman. Ini faktor yang mendorong Najran mau memenuhi permintaan Ujman untuk membantu mereka melawan Dir'iyah. Baltaqa jaisuhu bi jais Abdul Aziz bin Muhammad fil Ha'ir. Maka bertemulah pasukannya, pasukan Najran dengan pasukan Abdul Aziz bin Muhammad di sebuah daerah yang bernama Al-Ha'ir, yang terletak di selatan Riyadh. Dan berujung pertempuran ini dengan bihazimatin kabirah, kekalahan besar pada pihak Abdul Aziz. Kekalahan besar pada pihak Abdul Aziz, terbunuh lebih dari 400 tentara. Dan yang ditawan pun sangat banyak. Sehingga Dir'iyah kalah dalam peristiwa itu. Dan konsekuensinya harus membayar denda kepada pihak Najran. Kemudian, watawassalu ma'ahu ila sulh, berupaya dilakukan upaya damai. Ya, damai dalam rangka apa? Untuk membebaskan tawanan, ya, para pasukan yang ditawan, ditukar tawanan yang ada di pihak Dir'iyah dengan tawanan yang ada pada pihak Najd. Tentu saja kekalahan ini berpengaruh besar, ya, kemenangan Rais Najrani ala Abdul Aziz bin Muhammad memiliki pengaruh besar kepada siapa? Para penentang dakwah. Nah, mereka pun segera menghubungi siapa? Tentara yang paling kuat ketika itu, Ahsa, untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam rangka apa? Menghancurkan Dir'iyah. Dan Ahsa berupaya juga, ya, dia menggalang kekuatan dengan cara mengirim surat untuk meminta bantuan ke Najran. Namun rupanya surat ini gak sampai ke Najran. Akhirnya pertempuran langsung dilakukan sendiri oleh pihak Ahsa. Dan subhanallah, kondisi tidak seperti yang diperhitungkan. Ternyata Dir'iyah mampu menghadapi serangan tersebut. Yang tadinya Dir'iyah kalah perang, kalah telak di Ha'il dengan kekalahan atau banyak korban yang terbunuh. Nah, ternyata kondisi ini yang hendak dimanfaatkan oleh Ahsa dan yang lainnya untuk menggempur Dir'iyah, ternyata sebaliknya. Dir'iyah mampu mengatasi serangan tersebut. Fatarra al-muhajimun ilal insihab. Akhirnya para penyerang itu terpaksa menarik pasukan setelah mereka 20 hari mengepung Dir'iyah. Yeah. Setelah 20 hari mengepung Dir'iyah, akhirnya terpaksa mereka menarik pasukannya. Tarikin wara'ahum khamsina qatilan, dengan meninggalkan 50 orang terbunuh. Ini saja tentu saja mengangkat apa? Ma'nawiyat Dir'iyah. Mengangkat ma'nawiyah pasukan Dir'iyah. Dan sekali lagi akhirnya musuh besar Dir'iyah dia, siapa lagi? Riyad Daham bin Dawas, untuk kesekian kalinya terpaksa harus apa? Meminta damai kesekian kalinya kepada pihak Dir'iyah. Faujiba ila talabihi, pun akhirnya Dir'iyah memenuhi panggilan atau permintaan damai tersebut. Nah, namun pada tahun itu, ini terjadi pada tahun 1179 Hijriah. Nah, pada tahun itu Al-Amir Muhammad bin Saud wafat. Ya, Al-Amir Muhammad bin Saud wafat dan digantikan oleh putranya, yaitu siapa? Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Dan Abdul Aziz sudah memiliki pengalaman banyak dalam militer, memimpin pasukan, ya, sehingga beliau termasuk murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sejak di Uyainah, dan dia sudah banyak bertugas memimpin militer, pasukan militer tatkala masa pemerintahan ayahandanya, sehingga Abdul Aziz merupakan amir yang kuat juga setelah itu. Amir yang kuat. Nah, baik, sampai di sini kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.